Masih kita pada bab Al-Mansubat Minal Asma. Sudah kita ambil dan masih kita membahas Al-Mansubat, yaitu yang pertama tentang Al-Maf'ulubih, ya. Sudah kita ambil sedikit pembahasan tentang Al-Maf'ulubih. Sudah kita lewatkan definisinya. Wahul ismul ladzi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Isim yang fi'il itu berkaitan dengannya ataupun menimpanya. Apakah kaitannya itu sifatnya isbat, penetapan, ataupun apa? Nafi. Dan di antara tanda maf'ul adalah apa? Dia bisa dikhabari dengan isim maf'ul yang diambil dari fi'ilnya. Darabtu Zaidan bisa dikatakan Zaidun mabrubun. Rakibtul faras bisa dikatakan al-farasu markubun, dan seterusnya. Dan juga sudah kita lewatkan tentang keadaan-keadaan fi'il. Dari sisi kaitannya dengan maf'ul. Ada berapa kemarin kita lewatkan? 6 atau 7? 8 ya? 9. Ada 9. Sekarang kita masuk kepada macam-macam maf'ul. Ya, silakan dibaca dulu matanya. Wa ala kismain zahirun wa mutmarun fa zahiru ma taqaddama dzikruh wal mutmaru kismani muttasilun nahu akramani wa akhwatu wa munfasilun nahu iyaya wa akhwatu faqad taqaddama dzalika fi fasl al mutmari wal aslu fihi ay yata'akhkhara anil fa'il nahu wa waritha Sulaiman Dawud wa qad yataqaddamu 'ala al-fa'ili jawazan wa wujuban wa qad yataqaddamu 'ala al-fi'li wal fa'ili kama taqaddama fi babil fa'ili wa minhu ma utmira 'amiluhu jawazan nahwu qalu khayra wa wujuban fi mawadi' minha. Wa huwa 'ala kismaini dhahirun wa mutmarun كما أن الفاعل كذلك فالظاهر ما تقدم ذكر من الأمثلة والمطمر قسمان أحدهما متصل بعامله لا يستقل بنفسه نحو أكرمني للمتكلم وحده والضمير الياء وحدها والنون للوقاية وتلزم اختيارا قبل الياء في الفعل بخلافها في اسمه وفي من وعن وتكل في لعل وفي قد وقد بمعنى حسب اسمي بمعنى حسب اسمي فعلٌ بمعنى حسبٍ اسمي فعلٍ وتكثرٍ في ليت ولدٌ وتجوز في إن وأن ولكن وكأن وأخواته وهي أكرمنا للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه أو للمعظم نفسه فأكرمك بفتح الكاف للمذكر المخاطب وأكرمك بكسرها للمؤنثة المخاطبة وأكرمكما للمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا وأكرمكم للجمع المذكر المخاطب وأكرمكن لجمع المؤنث المخاطب وأكرمه للغائب وأكرمها للغائبة وأكرمهما للمثنى من ذلك مطلقا وأكرمهم لجمع المذكر الغائب وأكرمهن لجمع المؤنث الغائب والصحيح أن الضمير الكاف أو الهاء وحدها وما حرف تثنية والميم حرف جمع وتذكير والنون المشددة حرف جمع وتأنيث وثانيهما منفصل وثانيهما munfasilun wa ma yastakillu bi nafsi nahwu iyaya akramtu iyaya akramtu lil mutakallimi wa irabu iyaya damirun munfasilun fi mahalli nasbin maf'ulun muqaddam akramtu fi'lun wa fa'il wa akhwatu wa hiya iyana wa iyaka bi fathil kafi iyaki bi kasriha wa iya is bi kasriha iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna wal asahu anna ad-dhamira iya wahadaha wudi'a mushtarakan famuyiza billawahiki wa hurufun fal ya'u wana harfa takallumin wal kaf harfu khitabin wal ha harfu ghaibatin wa ma wal mim wan nun ala ma marra faqad taqaddama dhalika kulluhu fi fasl mutmari bima yughni an i'adatihi wa kullu qismin minhuma qad inhasar ma jaa'a min anwa'ihi fitnai ashar wal aslu fihi ay maf'ulu bih ay yata'akhkhara 'anil fa'ili bi an yudhkara ba'dahu li'annahu fadlatun nahwu wa waratha Sulaimanu Dawud wa irabuhu waritha fi'lun madin Sulaiman fa'ilun marfu'un wa Dawud maf'ulun bihi mansubun wal ladhi warathahu Sulaiman min Dawud wal ilmu wan nubuwah la ma lal mala fala yunafi hadith inna ma'asyiral anbiya la nuwarith akhrajahu bihadha lafdi an-nasai fil kubra wa ma yarwihi ba'duhum bilafdin nahnu ma'asyirul anbiya ila akhir qala al-huffaz huwa bilafdin nahnu ghairu mawjudin wa qad yataqaddamu ay al-maf'ul ala al-fa'ili bi ay yatawasatu bainahu wa bain al-fi'li jawazan nahmu wa laqad ja'a ala fir'auna an-nudhur wujuban in kana al-maf'ul wahdahu dhamiran munfasilan nahwu shaghalatna amwaluna wa ahluna aw ittasala bil fa'ili dhamirul maf'ul nahwu wa idh batala ibrahim rabbuhu aw kana al fa'ilu mahsuran nahwu inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama fa in kana al maf'ul wal mahsur nahwu inna ma akrama zaidun iyyaka aw kana al fa'il dhamiran muttasilan nahwu basartu zaidan aw khifa lubsun khifa lafsun ka'an lam tadhhar fihima al harakata ka'anna kana maksuraini wala qarinatan wajaba taqdimul fa'ili wa qad yataqaddamu ay al maf'ul ala al fi'li wal fa'ili wa huwa ala qismaini dan dia maf'ul ada dua macam, ada dua bagian, zahirin wa mudmarin. Maf'ul yang sifatnya zahir ataupun dhamir, yang bentuknya zahir ataupun dhamir. Fa zahiru ma taqaddama dhikruh, maf'ul yang bentuknya zahir, isim-isim zahir seperti apa yang telah lewat penyebutannya dalam contoh. Ya darabtu zaidan rakibtul farasa wattaqullah wa aqimus shalah. Wal mudmaru qisman, maf'ul yang berupa dhamir ada dua macam. Muttasilin, muttasil. Nahu contohnya akramani wa akhawatihi, akramani dan teman-temannya. Akramani, akramana. Ya. Akramaka, akramakuma, akramakum, akramaki dan seterusnya. Wa munfasilin, kemudian dhamir yang munfasil. Contohnya iyaya dan akhwatnya. Iyaya, iyana, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki dan seterusnya. Wa qad taqaddama dhalika fi faslil mudmar. Dan sungguh hal ini telah lewat pada fasal tentang dhamir-dhamir. Wal aslu fihi an yata'akhkhar 'anil fa'il. Hukum asal dari dhamir adalah diakhirkan dari fa'ilnya. Disebutkan dulu fa'ilnya baru maf'ulnya, itu hukum asalnya. Contohnya wa waritha Sulaimanu Dawuda. Sulaiman mewarisi Nabi Dawud. Wa qad yataqaddama 'ala al-fa'ili jawazan wa wujuban, dan terkadang maf'ul mendahului fa'ilnya. Terkadang sifatnya boleh dan terkadang sifatnya wajib. Wa qad yataqaddamu 'ala al-fi'li wal fa'il kama taqaddama fi babil fa'il, dan terkadang maf'ul mendahului fi'il dan fa'ilnya sebagaimana yang telah lewat pada bab fa'il. Wa minhuma ubmira 'amiluhu jawazan, juga di antaranya ada yang amilnya diidmarkan. Di antara maf'ul ada yang amilnya, fi'ilnya disembunyikan, jawazan. Sifatnya jawaz, boleh. Contohnya, qalu khaira. Amilnya khaira itu mudmar, diidmarkan. Wujuban, dan terkadang diidmarkannya amil ataupun fi'il dari maf'ul itu sifatnya wajib. Fi mawadhi', ini terjadi di beberapa tempat, di antaranya pada bab al-ishtighal. Wa huwa ala qismaini, zahirin wa mudmarin, dan dia maf'ul ada dua macam, zahir dan dhamir. Mudmar atau dhamir sama. Kama anna al-fa'ila kadzalik, sebagaimana fa'il juga demikian, ada yang zahir, ada yang dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dhikruh, maf'ul yang zahir adalah seperti apa yang telah lewat penyebutannya. Minal amthilah, dari contoh-contoh yang disebutkan oleh al-musannif. Wal mudmar qisman, ahaduhuma muttasil. Sedangkan fa'il yang ataupun maf'ul yang dhamir ada dua macam. Muttasilun, yang pertama muttasil. Ini maksud dengan muttasil adalah muttasilun bi'amilih la istaqil binafsih. Dia bersambung dengan amilnya, dia tidak berdiri sendiri. Ya, bersambung dengan amilnya, tidak berdiri sendiri. Contohnya akromani, di sini bersambung. Ya, maf'ulnya bomiria dengan fi'ilnya akroma. Akromani lil mutakallim wahdah, bomir mutasil pada mahalnya nasab sebagai maf'ul. Lil mutakallim wahdah, untuk seorang pembicara sendirian. Wadhamir al-ya wahdaha, dan dhamirnya adalah ya-nya saja. Wan-nun lil-wiqayah, sedangkan nun didatangkan untuk menjaga, menjaga fi'il dari apa? Kasrah. Ya, menjaga fi'il dari apa? Dari kasrah. Juga untuk menjaga fi'il ini agar tidak tersamarkan dengan fi'il amr yang diperuntukkan untuk seorang wanita. Iya kan? Sana dibuang nunnya, mungkin dibaca akrimi. Iya. Tapi dengan ditambahkannya nun, maka terjagalah fi'il ini, fi'il madhi ini. Dan diketahuilah dengan jelas bahwasanya ya yang bersambung adalah apa? Dhamir muttasil pada mahalnya nasab maf'ul, bukan fa'il seperti pada akrimi. Iya. Itu diantara fungsi didatangkannya nun. Pertama, menjaga fi'il dari kasrah agar jangan sampai di kasrah. Akrimi misalkan, ataupun akromi, ya, gak bisa. Ataupun juga untuk membedakan dengan fi'il amrnya yang diperuntukkan untuk seorang wanita, yang akrimi. Watalzamu ikhtiyaran qoblal ya'i fil fi'li bi khilafiha fismih, dan nun ini lazim harus ada ikhtiaron ketika dalam kondisi bisa memilih. Adapun ketika kondisinya darurat dalam syair, maka terkadang dibuang. Kapan itu talzam an-nun? Qoblal ya fil fi'li, yaitu sebelum ya mutakallim pada fi'il, seperti dalam contoh tadi akromani. Itu didatangkannya nun di sini lazim, mesti. Kecuali ketika dalam kondisi darurat seperti pada syair. Bikhilafiha fismih, berbeda halnya dengan nun yang masuk pada isimnya. Juga pada min dan an. Ya. Maka itu apa? titik sini ya. Wafi di sini ma'atuf pada tadi. Talzam qoblal ya, kemudian talzam fi min wa an. Ya. Saya ulangi bahwa saya nun ini mesti didatangkan sebelumnya pada fi'il, berbeda halnya pada isim. Ya, tidak mesti baiti tanpa nun. Ya. Juga mesti didatangkan nun lil wiqayah pada min, minni, an, anni, gitu kan. Enggak boleh mini, ani, gitu. Wa taqillu fi la'alla, dan sedikit didatangkannya nun lil wiqayah pada la'alla. Dikatakan la'allani, ini sedikit. Seringnya tanpa nun, la'alli. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Ya. Wa fi qad wa qad bi ma'na hasbin ismai fi'lun, dan pada qad dan qad jarang juga ya masuk nun lil wiqayah pada qad dan qad yang bermakna hasb. Qadni, qadni itu takil, jarang, seringnya dibuang. Qadi, qati ya. Yang keduanya qad dan qad adalah ismai fi'lin, isim fi'il, isim yang bermakna fi'il. Ya. Wa taksuru fi laita waladun. Ya. Dan banyak penggunaan nun lil wiqayah pada laita dan ladun. Laitani, ladunni. Ya. Wa tajuzu fi inna wa anna, dan boleh digunakan nun al wiqayah pada inna, innani, anna, annani, lakinna, lakinnani, kaannani, wa akhwatihi, dan juga teman-temannya. Jadi nun ini terkadang wajib didatangkan, terkadang seringnya didatangkan, terkadang jarang, terkadang boleh. Ya. Wa hiya akramana lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuh aw lil mu'azzimi nafsahu, yaitu temannya akromani adalah akromana untuk seorang pembicara yang bersamanya ada yang lain, dua orang atau lebih, ataupun seorang pembicara yang dia memuliakan, membesarkan dirinya, juga dikatakan apa, akromana. Wa akromaka, kemudian akromaka dengan fathah pada kafnya, lil muzakkar al mukhatab, untuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Wa akromaki bikasriha, dengan mengkasrah kafnya, lil muannatsa al mukhatabah, untuk seorang wanita yang diajak bicara. Wa akromakuma lil musanna al mukhatabi muzakkaran au muannatsa, kemudian akromakuma untuk dua orang yang diajak bicara, baik laki-laki ataupun wanita. Wa akromakum, akromakum lil jam'i al muzakkari al mukhatabi, untuk jamak muzakkar yang diajak bicara. Akramakunna li jam'il muannatsil mukhatabi, kemudian akramakunna untuk jamak muannats yang diajak bicara. Wa akramahu lil ghaib, wa akramaha lil ghaibah, wa akrahum wa akramahuma lil musanna min dzalika mutlaqa. Kalau akramahuma itu untuk musanna, ya secara mutlak, apakah yang min dzalik, maksudnya apa? Akramahuma lil musanna min dzalika mutlaqa. Akramahuma untuk musanna. Ya? Lil musanna al-ghaibah, ya, secara mutlak. Baik muzakkar ataupun muannatsnya. Wa akramahum li jam'il muzakkar al-ghaib, wa akramahunna li jam'il muannats al-ghaib. Kemudian akramahum untuk jamak muzakkar ghaib, akramahunna untuk jamak muannats ghaib. Wa sahih anna dhamira al-kaf awil ha wahdaha, dan yang benar bahwasanya dhamirnya hanyalah kaf ataupun haknya, bahwasanya dhamir yang menjadi dhamir hanyalah kaf dan haknya saja. Ya, pada contoh akroma kuma, akroma kum, akroma kunna, yang menjadi dhamir hanya kafnya. Kemudian pada contoh akroma huma, akroma hum, akroma hunna, yang menjadi dhamir adalah haknya saja. Wama harfu tasniyah, sedangkan maknya akramakuma, akramahuma, itu hanyalah harfu tasniyah, huruf tasniyah yang menunjukkan tasniyah, bahwasanya yang diajak bicara itu adalah musanna. Wal mim harfu jam'in, kemudian mim pada akramakum dan akramahum itu adalah harfu jam'in, huruf jamak yang menunjukkan jamak. Wa tazkir, wa tazkirin, dan juga harfu tazkir yang menunjukkan muzakkar. Wa nun al-musyaddadah, wa nunu al-musyaddadatu harfu jam'in, sedangkan nun yang ditasydid pada contoh akramakunna, akramahunna, itu adalah harfu jam'in, huruf jamak. Wa ta'nis juga huruf yang menunjukkan muannasnya. Wa tsanihima, kemudian macam yang kedua dari maf'ul yang berupa dhamir adalah munfasil. Wa huwa ma yastaqillu bi nafsi, apa yang dia bisa berdiri sendiri, tidak bergandengan dengan amilnya, dengan fi'ilnya. Contohnya iyaya akramta, hanya kepadaku engkau memuliakan. Iyaya lil mutakallim, untuk seorang pembicara. Wa i'rabu, i'rabnya iyaya dhamir munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun muqaddam, akramta fi'lun wa fa'il. Iyaya wa akhwatuhu, iyaya dan teman-temannya, yaitu iyana, iyaka dengan fathah pada kafnya, iyaki dengan kasrah pada kafnya, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Wal asah anna dhamira iya wahdaha, dan yang sahih dari pendapat-pendapat yang ada bahwasanya dhamirnya hanyalah iya. Ya. Wudi'a mushtarakan, yang mana dhamir iya ini diletakkan mushtarakan, dalam keadaan dia dipersekutukan untuk semua. Iya. Terus apa yang membedakan? Tadi dikatakan dhamirnya hanya iya, semuanya baik untuk satu orang, dua orang, ya, baik untuk mutakallim, mukhatab. Iya. Dhamirnya hanya iya. Iya. Bagaimana kita bisa membedakannya? Famuyyiza bil lawahiq, dibedakannya itu dengan al-lawahiq, sesuatu yang mengiringinya, yaitu wahiya hurufu, wahiya hurufun, yaitu huruf-huruf, huruf-huruf iyyaka, huruf kaf, iyyakuma, huruf juga iyyakum, juga demikian. Itulah yang membedakan, bahwasanya iya di situ yang pertama iyaya untuk mutakallim wahda, kemudian iyyakuma untuk mutakallim musanna, itu dibedakan dengan huruf-huruf yang mengiringinya, yang mengiringi iya. Wa na harfu takallum, kemudian na-nya harfu takallum, harfa takallum, na, nun dan alif adalah huruf yang menunjukkan takallum. Ya. Wal kaf, kemudian kaf pada contoh iyyaka harfu hidab, wal ha pada contoh iyyahu hanyalah harfu ghaibah, huruf yang menunjukkan ghaib. Wa ma, kemudian wa ma dan mim, wa nun ala ma marra, kemudian ma, mim, nun adalah seperti apa yang telah lewat. Iya, iya kuma, ya. Hanya huruf yang menunjukkan kepada apa, musanna, kemudian jamak mudzakkar, jamak muannas. Wa qad taqaddama dzalika kulluhu fi faslil mudmari bima yughni an i'adatihi, wa kullu qismin minhuma qad inhasar ma ja'a min anwa'ihi fi 12. Semuanya dari dhamir-dhamir ini telah lewat penyebutannya pada fasal tentang dhamir, bima yughni an i'adatihi, dengan penjelasan yang tidak butuh lagi untuk diulang di sini. Wa kullu qismin minhuma qad inhasar, setiap macam dari dua dhamir tadi munfasilan muttasil telah terbatasi. Ma ja'a min anwa'ihi fi 12, apa yang datang dari macam-macamnya yaitu terbatasi pada 12 macam. Ya, sampai di sini ada yang belum difahami? Hah? Apa? Munfasil muttasil. Masing-masingnya ada 12, terkurung pada 12. Wa kullu qismin minhuma, setiap bagian dari keduanya munfasil dan mutasil, qadin hasar, telah terkurung. Ma ja'a min anwa'ihi, yaitu macam-macamnya, fitnai asyar, pada 12 dhamir. Yang lain? Wal aslu fihi ay al maf'ulu bih an yata'akhir anil fa'il, hukum asal dari maf'ul bih adalah diakhirkan dari fa'ilnya. bi an yuzkara ba'dahu li'annahu fadlatun, yaitu dengan disebutkan setelah fa'il baru maf'ul, karena maf'ul adalah fadlah, bukan umdah, bukan musnad, bukan pula musnad ilaih. Nahu wa waritha Sulaimanu Dawud, i'rabnya waritha fi'lun madin, Sulaiman fa'il marfu', wa Dawud maf'ulun bih mansub. Walladhi warathahu Sulaimanu min Dawud huwa al-ilmu wa nubuwah lal malu, dan yang diwarisi oleh Sulaiman dari Nabi Dawud bapaknya adalah ilmu dan kenabian, bukan harta benda. Fala yunafi, sehingga ini tidaklah bertentangan dengan hadis Nabi di mana beliau bersabda, inna ma'asyiral anbiya lan waris, sesungguhnya kami khususnya para nabi tidaklah mewarisi harta benda. Akhrajahu bihadzal lafaz An-Nasa'i, hadis ini dikeluarkan dengan lafaz seperti ini oleh An-Nasa'i di dalam Al-Kubra. Wa ma yarwihi bi ba'dhum bil lafzi nahnu ma'asyiral anbiya ila akhirih, qala al-Hufadz huwa bil lafzi nahnu ghairu mawjud. Dan apa yang diriwayatkan oleh sebagian mereka dengan lafaz yang lain, nahnu ma'asyiral anbiya ila akhirih, dikatakan oleh al-Hufadz, para Hufadz, bahwasanya lafaz nahnu itu tidak didapati, tidak ada adanya inna ma'asyiral anbiya. Wa qad taqaddama ay al-maf'ulu 'ala al-fa'ili bi an yatawassata bainahu wa bainal fi'li jawazan. Dan terkadang maf'ul mendahului fa'ilnya dengan dia maf'ul ini berada di tengah-tengah antara fa'il dengan fi'ilnya, jawazan, sifatnya boleh, seperti pada contoh walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudzur, ini sifatnya boleh. Kalau di selain Al-Qur'an bisa dikatakan, kalau kita bikin kalimat walaqad jaa'a an-nudzur ala fir'aun, wa wujuban, dan terkadang diletakkannya maf'ul di tengah-tengah antara fi'il dan fa'ilnya itu sifatnya wajib. Kapan itu? In kana al-maf'ulu wahdahu dhamiran munfasilan, nahu shaghalatna amwaluna wahluna. Mutafsilan ya harusnya. Di sini kan munfasilan. Mutafsilan ya. Wajib, yaitu in kana al-maf'ulu wahdah, apabila maf'ulnya saja berupa dhamir mutasil. Apabila maf'ulnya berupa dhamir mutasil. Contohnya shaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami tersibukkan oleh harta benda kami dan keluarga kami, sehingga kami tidak bisa turut serta bersama kalian berperang. Ini keadaannya mereka orang-orang munafik. Di sini kita dapati maf'ulnya dhamir mutasil. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh untuk dia diakhirkan. Karena kaidahnya selama bisa kita gunakan dhamir mutasil, maka tidak kita beralih kepada dhamir munfasil. Dan mungkin ada tujuan yang lain. Awit tasala bil fa'ili dhamirul maf'ul. Kemudian keadaan berikutnya di mana maf'ul wajib didahulukan dari fa'il adalah ittasala bil fa'il dhamirul maf'ul, ketika bergandengan dengan fa'ilnya dhamir yang kembali kepada maf'ul. Apabila bergandengan dengan fa'ilnya dhamir yang kembali kepada maf'ul. Wa idibtala Ibrahima rabbuh. Rabbuh, di sini kita dapati fa'ilnya mana? Ya rabbuh. Rabb, di sini fa'ilnya bergandengan dengan dhamir ha, yang dhamir ha ini kembali kepada Ibrahim. Kenapa kira-kira? Kenapa wajib di sini? Ya rabbuhu, fa'ilnya diakhirkan dari maf'ulnya, karena seandainya diakhirkan maf'ulnya wa idibtala rabbu ibrahim, maka ini akan menyebabkan kembalinya dhamir kepada sesuatu yang mutaakhir lafdan dan ma'nan, lafaz dan maknanya. Sudah kita sering lewatkan bahasan ini. Aw kana al-fa'ilu mahsuran, juga di antara tempat yang diwajibkan di situ maf'ul untuk didahulukan dari fa'ilnya adalah ketika fa'ilnya dihasyr, dikurung, dihasr, dikurung. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Di sini fa'ilnya dihasr, itu al-ulama. Tidak lain yang takut kepada Allah hanyalah mereka para ulama. Ya. Dihasr di sini apa? Fa'ilnya. Maka harus untuk dia di maf'ulnya didahulukan. Ya, dari fa'ilnya. Fa in kana al-maf'ul huwa al-mahsur, kemudian jika seandainya ataupun seandainya yang dihasr itu adalah maf'ulnya bukan fa'ilnya. Contohnya innama akrama Zaidun iyyak. Tidak lain Zaid hanya memuliakan engkau. Aw kana al-fa'il dhamiran muttasila, ataupun apabila fa'ilnya dhamir muttasil. Contohnya basartu Zaidan. Iya. Di sini fa'ilnya dhamir muttasil. Aw khifa labsun, ataupun dikhawatirkan adanya kerancuan, ketidakjelasan mana fa'il mana maf'ulnya. Kan lam tadhhar fihi ma al-harakah, seperti pada kalimat yang di situ tidak tampak harokat. Kan kana maqsuraini, seperti ketika fa'il dan maf'ulnya isi maqsur. Wala qarinah, kemudian tidak ada qarinah padanya, wajaba taqdimul fa'il. Maka dalam keadaan-keadaan seperti yang tersebut di atas, wajib untuk apa? Fa'il didahulukan. Kapan itu? Yang pertama, ketika maf'ulnya dihasr. Ini wajib didahulukan fa'ilnya. Innama akrama Zaidun iyyaka. Iya. Atau yang kedua, ketika fa'ilnya dhamir muttasil. Ini juga wajib. Iya. Kemudian yang ketiga, ketika di sana dikhawatirkan adanya ketidakjelasan mana fi'il dan mana fa'il dan mana maf'ul. Ini terjadi ketika keduanya fa'il dan maf'ul itu adalah isim maksur yang tidak tampak padanya harokat dan tidak ada qarinah yang menunjukkan mana fa'ilnya dan maf'ulnya. Maka ketika itu wajib apa? Mendahulukan fa'ilnya. Ya. Wa qad yataqaddama ay al-maf'ulu belum ya. Belum. Ya, sebelum dilanjut barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang belum jelas? Mudah ya, insyaallah ya. Ya, kalau enggak ada silakan dibaca. Waqad yataqaddamu ay al-maf'ulu 'ala al-fi'li wal fa'ili jawazan nahwu fariqan hada wa wujuban nahwu ayyamma tad'u kama taqaddama fi babil fa'ili. Wa dhikruhu huna ziyadata idahin qala al-fakihi wa yajuzu idkhalu al-lami 'alayhi 'inda taqaddumihi. Nahu in kuntum lirru'ya ta'murun walladhina hum lirabbihim yarhabun wa tusamma hadhihi al-lamu maqwiyatan li'annaha qawatil 'amil hatta wasala ila al-maf'ul al-mutaqaddim li'annahu bitaqaddumihi 'alayhi du'fun 'anil wusuli ilayhi wan nasibu lil-maf'ul bihi imma fi'lun muta'addin kama taqaddama أو وصف نحو إن الله بالغ أمره أو مصدر نحو ولولا دفع الله الناس أو اسم فعل نحو عليكم أنفسكم والأصل في ناصبه أن يكون مذكورا وقد يضمر كما قال ومنه أي من المفعول به ما أي شيء أضمر أي قدر عامله الناصب له ثم الإضمار قد يكون جوازا بأن قامت قرينة حالية أو مقالية تدل على خصوصية الفعل المحذوف وليس موضوع الفعل لفظ يقوم مقامه ولا كثرة بلغت مبلغا استغنى بها عن الفعل فمثال القرينة المقالية نحو قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أي أنزل خيرا فحذف العامل الذي هو أنزل للقرينة المقالية التي هي السؤال Kamitsalul qarinatil haliyati nahwu qaulika liman alimta annahu yuridu makkata. Liman alimta annahu yuridu makkata makkata. Wa rabbul ka'bati ay turidu makkata. Wal mustahilina idza kabbaru al hilala wallahi ay absiru fahudifal amilu lidalalatil hali alaihi waqad yakunul idmaru wujuban bi an qamat fi qarinatun tadullu ala khususiyatil fi'li al mahdhufi wa fi mawdi'il fi'li lafdhu yaqumu maqamahu lafdhun yaqumu maqamahu kama fi babil ishtighali wal munada aw kathratun tughni anhu kama fi tahdhiri wal igra'i idza karrara katariqu wal asada al asada wa akhaka akhaka wa rahwiha li anna ahadal ismaini qad sara kan na'ibi 'anil 'amili wa hal huwa al awwalu aw ath-thani qala al andalusi wal ashbahu ay yakuna al awwalu li annahu fi mawdi'il fi'li wa in ufrida lam yajib idmarul amili bal yakunu idmaru hina idzin jaizan wujubul idmari fi mawadhi'a sab'atan dzakara al musannifu minha mawdi'aini faqat al istighalu wal munada wa tsalithu al mansubu ala ikhtisasi wa huwa mansubun bi akhassu muqaddaran ba'da dhamiril mutakallimi wahdahu wa ma'ahu ghayruhu wa yakunu imma bi al nahwul nahnu al arabu aqra an-nasi lidhayfi wa imma mudafan idafata ma'nawiyatin la idafata lafdhiyatin nahwu nahnu ma'ashirul anbiya'i la warith والرابع المنصوب على الإغراء وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله وهو منصوب بتقدير إلزم واجب الحذف إن كرر كالصلاة الصلاة أو أطف عليه نحو السيف والرمح وإلا جاز ذكره كقوله تعالى عليكم أنفسكم ودونك زيدا والخامس المنصوب بالتحذير وهو تنبيه المخاطب على أمر مذموم ليجتنبه وهو منصوب بنحو اتقي واجب الحذف إن كرر كالأسد الأسد أو عطف عليه كناقة الله وسقياها أو كان بلفظ إياك نحو إياك من الأسد إذ الأصل باعد نفسك من الأسد ثم حذف باعد وفاعله والمضاف وهو نفس فانفصل الضمير الذي هو الكاف فصار إياك ونحو إياك والأسد والأصل احذر تلاقي نفسك والأسد بنسب الأسد عطفا على تلاقي فحذف احذر ثم تلاقي ثم نفس فانتصب الضمير وانفصل السادس المثل الوارد في حذف المفعول كالكلاب على البقر يعني بقر الوحش بنسب الكلاب بفعل محذوف تقديره أرسل والسابع شبه المثل في الاستعمال ومنه قوله تعالى انتهوا خيرا لكم أي وقتوا خيرا وكأهلا وسهلا ومرحبا أي صادفت أهلا وأتيت مكانا صادفت أهلا وأتيت مكانا لينا ومكانا رحبا أي واسعا ويجوز كونهما مفعولا مطلقا أي أهلت أهلا وسهلت سهلا ورحب منزلك مرحبا منها أي من المواضع السب من المواضع السبعة التي يكون فيها حذف عامل المفعول واجبا. وقد يتقدم أي المفعول على الفعل والفاعل جوازا. نحو فريقا هدى أوجوب نحو أيما تدعو كما تقدم في باب الفاعل. وذكره هنا زيادة إيضاح. Dan terkadang maf'ul mendahului fi'il dan fa'ilnya jawazan, dalam keadaan jawaz, boleh sifatnya. Nahu fariqan hada. Fariqan hada, fariqan maf'ulun bih muqaddam, hada fi'ilun wa fa'il. Wawujuban, dan terkadang sifatnya wajib untuk maf'ulnya didahulukan, yaitu ketika maf'ulnya berupa isim istifham. Ayyamma tad'u, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, ataupun isim syarat ya. Ayyamma tad'u falahu al asma'ul husna, nama-nama mana saja yang kalian seru maka bagi Allah nama-nama yang baik. Kama taqaddama fi babil fa'il, sebagaimana ini telah lewat pembahasannya pada bab yang membahas tentang fa'il. Wa dzakarahu huna ziyadati idhah, dan musannif menyebutkan di sini sepintas tentang al-fa'il untuk menambah penjelasan. Qala al-fakihi wa yajuzu idkhalu al-lami 'alayhi 'inda taqaddumihi nahu in kuntum lir-ru'ya ta'burun. Kata al-fakihi, boleh memasukkan lam kepada maf'ulnya apabila maf'ulnya mendahului fa'ilnya. Contohnya in kuntum lir-ru'ya ta'burun, jika kalian terhadap mimpi-mimpi bisa menakwilkannya. Di sini masuk kepada maf'ulnya ar-ru'ya bah lam. Ya. Contoh yang lain, walladzina hum li rabbihim yarhabun, dan mereka-mereka yang hanya kepada Rabb mereka, mereka takut. Wa tusamma hadzal lamu muqawwiyatan li'annaha qawwat al-'amila hatta wasala ila al-maf'ul al-mutaqaddim. لأنه بتقدمه عليه ضعف عن الوصول إليه. Dan lam ini yang masuk kepada maf'ul disebut dengan muqawiyah, lam yang menguatkan amalannya amil ataupun fi'il. Karena lam ini quwwat al-amil, menguatkan ya amalannya fi'il. Hatta wasala ila al-maf'uli al-mutaqaddim, sehingga dia bisa sampai kepada maf'ul yang mendahuluinya. Li'annahu bitaqaddumihi 'alaihi dha'fun, karena amil dengan sebab maf'ul yang mendahului dia, dia menjadi lemah. Anil wusuli ilaihi, untuk bisa sampai kepada maf'ul. Nah itu. Wa nasibu lil maf'uli bih imma fi'lul muta'addin kama taqaddam, dan yang menasubkan maf'ul bih ada kalanya berupa fi'il yang muta'addi sebagaimana yang telah lewat. Terkadang wasaf sifat innallaha balighun amrah pada qira'ah yang lain, bukan qira'ah yang masyhur pada kita, innallaha balighu amri, dengan idhofah. Atau juga yang menasubkan maf'ul itu terkadang masdar. Contohnya walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Ya, an-nasa di situ maf'ul bih. Dari daf'a adalah masdar, dari daf'a yadfa'u daf'an. Dia masdar diidhofahkan maka dia beramal. Daf'ullah lafzul jalal Allah, majrur lafaz tapi maknanya fa'il. Seandainya bukan karena Allah menolak manusia sebagiannya atau sebagian yang lain, ya. Au ismu fi'lin, dan terkadang juga yang menasobkan maf'ul adalah isim fi'il. Isim fi'il ada beberapa macam. Ada isim fi'il yang dia murtajal. Murtajal dia dari awalnya memang diletakkan untuk makna fi'il, seperti hayhata diletakkan untuk makna fi'il. Ada juga isim fi'il yang sifatnya manqul, dinukil dari jar majrur. Tapi maknanya fi'il seperti alaika, alaikum anfusakum, alaikum anfusakum. Yang mana ilzam anfusakum. Alaikum anfusakum, wajib atas kalian untuk menjaga diri-diri kalian. Jagalah diri-diri kalian. Anfusakum di situ mansub, dinasabkan oleh alaikum, isim fi'il yang manqul. Di antaranya juga ilaika, ilaika, ilaika anni, ilaika ibta'id maknanya. Ilaika ibta'id. Dunaka khudh. Ya. Amamak taqaddam. Juga ada macam yang ketiga, ma'dul. Ini diambil dari fi'il. Bisa dikiaskan. Contohnya nazali, inzil, hadari, ihzar. Wal aslu fi nasibihi an yakuna madhkuran wa qad yubmar kama qal. Dan hukum asal dari penasob maf'ul, apakah bentuknya fi'il atau yang lainnya, itu adalah disebutkan. Dan terkadang penasobnya itu diibmarkan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-musannif, wa minhu ay minal maf'uli bih ma ay syai'un ubmir ay qudir amilu annasibu lahu thumma al-idmar qad yakunu jawazan. Ya. Dan diantaranya, yakni diantara maf'ul bi yang diidmarkan amilnya, yaitu yang menasobkan maf'ul, thumma al-idmaru qad yakunu jawaza, kemudian idmar penyembunyian maf'ul, penakdiran maf'ul itu terkadang sifatnya jawaz, boleh, boleh ditakdirkan, diidmarkan, boleh ditampakkan. Kapan itu disembunyikannya amil dalam keadaan jawaz? Bi an qamat qarinatun haliyatun aw maqaliyah, ketika tegak, ketika tegak, ketika ada di sana qarinah. Ya, qarinah indikasi, indikasi yang sifatnya haliyah, keadaan yang menunjukkan di sana akan fi'il yang dibuang, ataupun qarinah maqaliyah, ucapan yang menunjukkan di sana ada amil yang dibuang. Tadullu ala khususiyatil fi'lil mahdhuf, yang semuanya ini qarinah-qarinah ini, apa qarinah haliyah dalam bentuk keadaan ataupun maqaliyah ucapan, semuanya ini menunjukkan kepada kekhususan fi'il yang mahdhuf. Jelas bahwasanya yang dimahdhufkan ini khusus. Ya. Wa laisa mawdi'ul fi'li lafdun yaqumu maqamahu wa la kasratun balaghat mablaghan yustaghna biha 'anil fi'li. Dan bukanlah, ini masih membahas tentang dibuangnya amil dalam keadaan jawaz, ketika di sana ada qarinah haliyah atau maqaliyah yang menunjukkan kekhususan fi'il, yang menunjukkan fi'il yang dibuang itu tertentu. Wa laisa mawdi'ul fi'li lafdun, kemudian tempat fi'il yang dibuang itu tidak ada lafaz lain yang menggantikan posisinya. Tidak pula pada tempatnya fi'il yang dibuang itu kasrah, banyaknya lafaz. Yang dengan banyaknya lafaz ini balaghat mablaghan yustaghna biha 'anil fi'li, yang karena banyaknya lafaz yang disebutkan ini menyebabkan tidak butuh lagi kepada fi'il. Iya. Jadi tempat di mana dibuangnya amil itu boleh sifatnya tatkala di sana ada apa? Qarinah haliyah atau maqaliyah yang menunjukkan fi'il yang dibuang itu tertentu. Dan syarat yang lain, ya, tidak ada lafaz lain yang menduduki posisi fi'il yang dibuang itu. Tidak pula banyak lafaz, yang banyak lafaz ini menduduki posisi fi'il tadi, yang karena sebab banyaknya lafaz ini tidak butuh kepada fi'il. Nanti insyaallah dengan contoh-contoh yang dibawakan di sini akan jelas. Contohnya, contoh pembuangan amil yang sifatnya jawaz adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Ditanyakan kepada mereka orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian? Maka mereka menjawab, qalu khaira. Maksudnya apa? anzala khaira. Dari mana kita mengetahui adanya fi'il yang mahdhuf yang takdirnya anzala? Dari qorina apa? Qauliyah. Yang sebelumnya. Madza anzala rabbukum? Qalu khaira, ini qalu anzala khaira. Ya. Demikian juga pada bahasa kita ya. Ya. Apa yang atau siapa? Apa contohnya dalam bahasa kita yang hanya disebutkan mafulnya? Muhammad makan apa? Roti. Maksudnya apa? Makan roti gitu. Roti itu maful. Dibuang amilnya karena sudah tercukupi, terwakili dengan pertanyaan tadi. Tapi kalau anda berbicara tentang roti, ada apa dengan roti? Bingung ini. Fahudhifal amilu alladhi huwa anzala. Maka dibuanglah amil yaitu anzala lil qorinatil maqaliyah, karena sudah ada qorinah yang berupa ucapan yang menunjukkan amil tersebut yang dibuang, sehingga tidak perlu lagi untuk disebutkan. Ini sifatnya boleh, kalau mau disebutkan silahkan pada selain ayat tentunya. Ya. Zaid makan pisang, boleh. Ya. Ataupun pisang. Zaid makan apa ya? Pisang. Ataupun Zaid makan pisang, silahkan. Ya. Karena ada qorinah maqaliyah berupa ucapan yaitu as-su'al, pertanyaan. Wa mithalul qorinatil haliyah nahu qawlika liman alimta annahu yuridu makkata. Makkata Rabbil Ka'bah. Contoh qorinah. Qorinah, indikasi ataupun tanda-tanda yang sifatnya haliyah berupa keadaan adalah ucapanmu kepada orang yang kamu tahu bahwasanya dia ingin ke Mekah. Iya. Kamu katakan makkata Rabbil Ka'bah. Maksudnya turidu Mekah. Engkau ingin pergi ke Mekah, Rabbil Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah ini. Ya. Ya, engkau katakan kepada orang yang kau tahu bahwasanya dia mau ke Mekah. Makkata Rabbil Ka'bah, dia turidu Mekah. Rabbil Ka'bah. Wal mustahillina idza kabbaru al-hilala wallahi, dan juga ucapanmu ya kepada orang-orang yang mereka menunggu hilal tatkala mereka memperbesar hilal ini. Engkau katakan al-hilala wallahi, lihat itu hilalnya demi Allah sudah muncul. Ya. Fahudhifal amilu lidalalatil hali alaihi, maka dibuang di sini amilnya karena sudah ditunjukkan amilnya oleh keadaan di situ. Ya. Ada orang lagi menunggu, misalkan ada kabar berita tentang gerhana. Ya. Langsung dia sebutkan mafulnya. Misal al-qamar itu, lihat bulannya, ya kan. Maksudnya al-qamar itu, lihat bulannya, absiru al-qamar. Qadin khasafa, ya. Wa qad yakunu al-idmar wujuban, dan terkadang penyembunyian amil itu sifatnya wajib, harus, mesti. Kapan itu? Bi an qamat fihi qarinah tadullu ala khususiyatil fi'lil mahdhufi wa fi, nah ini maudi'il fi'li lafdhun yaqumu maqamah, tadi yang di atas itu. Terkadang dibuangnya amil itu sifatnya wajib, bobitnya adalah ketika ada qarinah yang menunjukkan fi'il yang dibuang itu secara khusus. Ya, ketika ada qarinah yang menunjukkan kekhususan fi'il yang dibuang. Kemudian wa fi mawdhi'il fi'li lafdhun yaqumu maqamah. Kemudian pada fi'il sudah ada lafaz yang lain yang sudah menduduki posisi fa'il, posisi apa? Amilnya. Ini wajib dibuang. Kenapa? Karena sudah ada lafaz yang lain yang menduduki posisi apa? Fi'il. Sehingga tidak perlu, tidak boleh bahkan untuk disebutkan apa? Amilnya. Seperti pada bab isyghal. Al-Qur'ana qara'tuhu istighal. Nanti insyaallah akan dibahas sebentar lagi setelah bab ini. Al-Qur'an saya membacanya. Tidak perlu antum sebutkan di situ amilnya Al-Qur'ana, yaitu apa? Qara'tu. Kenapa? Karena sudah ada lafaz yang lain yang menduduki posisi qara'tu. Al-Qur'ana qara'tu sudah cukup. Enggak boleh antum katakan qara'tul Qur'ana qara'tuhu. Iya, sudah ada lafaz yang lain yang mencukupi. Juga pada bab munada. Munada mansub dengan fi'il yang mahdhuf. Seperti Muhammadu, ya Muhammadu, sudah ada ya di sini. Yang ya ini menduduki posisi unadi, sehingga tidak perlu antum sebutin apa fiilnya. Sifami ini atau kasratun tughni anhu kama, ini di antara tempat yang lain di mana wajib dibuang amilnya maf'ul, yaitu kasrah. Yang kedua kasrah. Kalau tadi yang pertama ketika pada tempatnya fiil tadi ada apa? Lafaz yang menduduki menggantikan posisinya. Seperti pada bab istighal dan munada. Yang kedua, ketika lafaznya banyak, yang dengan banyaknya lafaz ini ya. Sebagaimana ataupun lafaz yang banyak sebagaimana datang pada pembahasan tentang tahzir. Ighra, tahzir peringatan, ighra hasungan apa ya? Memotivasi lawannya tahzir. Idza kurriro, apabila diulang lafadznya. Seperti at-thariqa at-thariqa, kahi jalan kahi jalan. Ini maksudnya kholli at-thariq, kahi jalan. Tidak perlu antum sebutkan di situ apa amilnya kholli misalkan. Kenapa? Karena sudah banyak lafadznya, sudah diulang di sini at-thariqa at-thariqa. Ini kasrah tughni an, banyaknya lafadz yang menyebabkan tidak butuh untuk menyebutkan apa amilnya fiilnya. Enggak perlu kholli at-thariq at-thariq, tidak perlu. Artinya at-thariq at-thariq. Lewat-lewat asa kasih jalan, kasih jalan. Wal asada al-asada, al-asada al-asada. Ahli ihzar kan. Ya, hati-hati. Singa, singa. Ya. Ada singa, ada singa. Tidak perlu untuk sebutkan amilnya di sini. Akhoka akhoka. Tetapi temanmu. Ya. Tetapi temanmu ilzam, maknanya ilzam di sini. Jangan kau tinggalkan, jangan kau apa putus hubunganmu dengan temanmu karena dia dibutuhkan olehmu. Ahoka ahoka, tetapi temanmu, ya, temanmu temanmu, ya, tetapi temanmu, jangan kau tinggalkan. Wanahriha dan semisalnya. Lianna ahadal ismaini qad sara kanaib anil amil. Kenapa? Tidak boleh dalam contoh ini disebutkan amilnya. Karena dua isim ini yang berulang. Qad sara kanaib anil amil. Sudah menjadi pengganti dari amil. Kemudian yang mengganti dari amil ini apakah lafaz yang pertama atau yang kedua? Supaya at-thariqa at-thariqa, yang menggantikan amilnya, yaitu fiilnya, itu yang pertama atau yang kedua? Qawal al-Andalusi, dikatakan oleh al-Andalusi, sepertinya Abu Hayyan al-Andalusi. Ya. Kalau Ashraf al-Andalusi ya. jangan tertukar. Al-Andalusi. Mirip ya, diganti lamnya al-Andalusi. Tapi belum ada ya, dari Indonesia ya. Qawal al-Andalusi, itu Abu Hayyan. Al-Andalusi. Sahib tafsir apa al-bahar al-muhit dia. Wal ashbah an yakuna al-awwal li'annahu fi mawdi'i al-fi'li, yang lebih dekat, ya, yang lebih dekat adalah bahwasanya yang menggantikan amil yang dibuang itu adalah lafaz yang pertama at-thariq at-thariq at-thariq, yang pertama itulah yang dia menduduki posisi apa amilnya. Jangan pernah ngantuk. Diannahu fi mawdi'il fi'li. Ini dikasih pelan malah ngantuk. Kenceng aja teh. Ya. Tambahin gebrakan. Diannahu fi mawdi'il fi'li, karena dia pada posisi fi'il. Wa in ufrida lam yajib idmaru al-amil, apabila disebutkan sendirian maf'ulnya, tidak diulang, lam yajib idmarul amil, maka disembunyikannya amil tidak wajib. bal yakunu idmaruhu hina idzin jaizan, bahkan ketika itu, ketika maf'ulnya hanya satu ya disebutkan sekali, maka jaiz ya, sifatnya boleh. Wa wujubul idmani fi mawdi'a sab'atin dzakara musannifu minha mawdi'ain faqad al ishtighal wal munada. Dan wajibnya menyembunyikan amil adalah pada berapa tempat? 7 tempat. Dan musannif dari 7 tempat ini hanya menyebutkan 2 saja, yaitu al-ishghal wal munada. Wasalis, yang ketiganya ditambahkan oleh asy-Syarih, al-mansubu al-ikhtisas, yang dia mansub karena sebab ikhtisas, penghususan. Wa huwa mansubun bi akhussu, dan dia dinasabkan dengan fi'il akhussu, muqaddaran, ditakdirkan, ba'da dhamiril mutakallim wahdah, yaitu ketika datang setelah dhamir mutakallim untuk satu orang, ama au ma'ahu ghairuh, ataupun bersamanya ada yang lain. Nahnu berarti akhussu untuk anak. Kalau kami, nakhussu. Wa yakunu imma bi'al, dan ada kalanya sesuatu yang makhsus itu bergandengan dengan al. Contohnya, nahnu al-araba aqran nasi lidhaifi. Nahnu maksudnya apa? Nakhussu al-araba. Kami, yani kami menghususkan orang-orang Arab, bahwasanya mereka aqran nasi lidhaif, adalah orang yang paling memuliakan tamu. Al-araba mansub ala al-ikhtisas, karena dihususkan. Ya, dengan apa? Fi'il mahdhuf, takdirnya apa? Nakhussu. Ya. Wa imma mudhafan idafatan ma'nawiyatan la idafatan lafdhiyah. Ada kalanya sesuatu yang maksus itu diidhafahkan dengan idhafah yang sifatnya ma'nawi, bukan lafzi. Contohnya, nahnu ma'asyir al-anbiya la nuwarris. Kami, khususnya, terjemahnya gitu ya, khususnya para nabi, la nuwarris, tidak memberikan warisan harta benda. Warrabi', yang keempat, al-mansubu ala al-ighra', wahuwa tanbihul muhabbab ala amrin mahmudin yaf'alah, wahuwa mansubun bitakdiri ilzam wajib al-hazzi in kurir kasolata al-solata aw'udhifa alaihi nahu al-sayfa wal-rumha. Kemudian yang dinasabkan karena ighra, ighra itu adalah tanbihul muhabbab, menegur, mengingatkan al-muhabbab, orang yang diajak bicara, atas perkara, satu perkara yang terpuji, agar dia mengerjakannya. Itu apa? Tanbihul mukhatab, memberikan perhatian, menarik perhatian orang yang diajak bicara terhadap satu perkara yang terpuji agar dia mau menjalaninya. Dan dia mansubnya dengan menakdirkan fi'il ilzam, wajib al-hazzi, yang wajib dibuang apabila diulang penyebutan lafadznya, penyebutan maf'ulnya. As-salata as-salata, maksudnya apa? Ilzam, as-salah, as-salah, jaga, sholat, sholat. Gak perlu disebutkan ilzam, as-salata, as-salata. Kalau mau disebutkan, ya dibuang as-salahnya yang satu. Kalau as-salata, as-salata, cukup satu. Au'utifa alaihi, ataupun ketika diatofkan padanya yang lain, ini juga wajib dibuang. As-saifa warumha, ya, ilzam, as-saifa warumha, pegang itu, selalu, pedang dan tombak. Wa illa jaza dzikruhu kaqoulihi ta'ala, kalau tidak berulang lafadz maf'ulnya, maka sifat dibuangnya apa? Amil itu sifatnya apa? Boleh, tidak wajib. Alaikum anfusakum. Sebutkan di sini alaikum anfusakum. Amilnya alaikum anfusakum. Dunaka Zaidan. Ambil itu Zaid. Sebutkan dunaka. Wal khamis, yang kelima, al mansubu bi tahdhir wa huwa tanbihul mukhatabi ala amrin madzmumin liyajtanibahu wa huwa mansubun bi nahwi ittaqi. Yang kelima adalah yang dia mansub karena tahdzir. Tahdzir adalah tanbihul mukhatab. Ya, menegur. Ya, al-mukhatab orang yang diajak bicara, mengingatkan orang yang diajak bicara atas satu perkara yang tercela agar dia meninggalkannya, menjauhinya. Dan dia mansub dengan semisal fi'il ittaqi. Ya. Wajib al-hadzi yang wajib dibuang. In kurir apabila diulang. Al-asada, al-asada. Ya, semisal ittaqi ihdar juga. Ya. Awas, ada singa, singa. Ya. Au'utifa alaya, ataupun ketika diatofkan kepadanya yang lainnya. Naqatallahi wa suqya. Ihdar naqatallahi wa suqya. Hati-hati, jaga ini. Unta Allah. Dan minumannya, jangan sampai disakiti, jangan sampai disia-siakan minumnya. Awkana bilafzi iyaka, atau terkadang tahdirnya dengan lafaz iyaka. Iyaka minal asad. Hati-hati ataupun jauhilah olehmu asad. Singa. Idzil asl, asal dari iyaka minal asad, ba'id nafsaka minal asad. Jauhilah, jauhkanlah dirimu dari asad. Itu aslinya, iyaka minal asad. Bagaimana prosesnya sehingga menjadi iya kemudian al-asad? Thumma hudhifa ba'id. Kemudian dibuanglah fi'il ba'id bersama fa'ilnya. Wal mudhaf. Ya, dan juga mudhafnya. Wahuwa nafas, yaitu nafas. Dibuang fi'il fa'il dan mudhafnya, yaitu nafas. Fanfasala dhamir. Ketika dibuang mudhafnya, maka mudhaf ilainya yang berupa dhamir tadi menjadi munfasil. Yang tadinya ka menjadi munfasil iyyaka. Ya, itu prosesnya seperti itu. Sehingga makna iyyaka minal asad ba'id nafsaka minal asad. Wa nahu iyyaka wal asad. Contoh yang lain iyyaka wal asad. Wal asal asal ihdhar talaqiya nafsik wal asad. Ya, ihdhar talaqiya, hati-hati berjumpa, dirimu berjumpa dengan asad singa. Binasbil asada, dengan menasabkan asada. Kenapa? Adfan ala talaqiyya, karena diatofkan al-asad ini kepada talaqiyya. Fahudhifa ihdar, prosesnya sehingga menjadi apa? Iyyaka wal asad adalah dibuang ihdarnya, kemudian talaqinya dibuang, kemudian juga nafasnya dibuang, sehingga bamir tadi kaf mudhaf ilaih yang tadinya muttasil menjadi munfasil. Sama ya dengan yang sebelumnya. As-sadis yang keenam, al-masalul warid bihadzil maf'ul. Di sini bihadzil fi' bihadzil amil harusnya ya. Kau maf'ul ini. As-sadis di situ al-maf'ul atau fa'il ataupun fi'il. Maf'ul ya. Tapi kayaknya nyambung maf'ul ya. As-sadis pada pepatah yang datang dengan membuang amil ataupun fi'il. Seperti al-kilaba alal baqari. Maf'ul disebutkan al-kilaba. Al-kilaba alal baqari. Ya, ini pepatah. Sebagian mengatakan maksudnya adalah kalau kamu punya kesempatan, manfaatkan kesempatan itu. Ada yang lain mengatakan, yang itu lebih banyak, katanya kamu tidak perlu peduli dengan keadaan manusia, baik buruknya. Urusi urusan kamu sendiri. Ya, ini bakor al-wahsy, yaitu bakor apa bakor? Sapi yang, sapi liar. Ya, binas bil kilab, dengan menasabkan kilab. Bi fi'lin mahdhuf, dengan fi'il mahdhuf takutnya arsil. Ataupun juga kholi, biarkan al-kilab. Alal baqor. Yang menyerang al-baqor. Ataupun da' ya. Wasabi yang ke-7, shibhul masal fil isti'mal. Dia serupa dengan al-masal. Peribahasa dalam penggunaan. Peribahasa mungkinnya. Al-masal. Wa minhu qawla ta'ala intahu khairul lakum. Ya'ni waktu khaira, berhentilah dari apa berbuat perkara haram. Waktu khaira, dan kerjakan kebaikan. Ini juga yang semisal dengan ini, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ay sodafta ahlan, dia mansub dengan membuang amilnya. Sodafta ahlan, kau menjumpai ahlan. Ya, keluarga. Wa ataita makanan linan, kau mendatangi tempat yang mudah. Wa makanan rahba, dan tempat yang luas. Ay wasi'an rahba, yani wasi'. Wa yajuzu kaunuhu maf'ulan mutlaqa, boleh pula di i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Ay ahalta ahlan, wa sahulta sahlan, wa rahiba, wa rahuba manziluka marhaba. منها أي من المواضع السبع التي يكون فيها حذف عامل المفعول واجبا. Iya, cukuplah. Sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kalau ada iskal pada kesempatan berikutnya. Hilang kiranya antuk ya. Aneh ya. Kalau sudah selesai hilang antuk ya. Iya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.